Agista Mania Indonesia, Nela Lovers, Kopia, Seruput Nenda. Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi kau bohongiku. Kau telah tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau bayang hatiku. Bagi cinta dengan si dia, aku yang kecewa, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu? Siska Aulia.